huruf wad ya terbedakan dari wo, dari makhrajnya dan juga sifatnya. Ya. Huruf wad dan wo adalah dua huruf yang mutasyabihan, yang dua yang sangat mirip. Nah, banyak sifat-sifat pada wad yang dimiliki oleh wo, ya, sifat jahr, sifat rohawah, sifat isti'la, sifat idbaq, sifat ismat. Nah, semuanya ada pada wa sekaligus pada wad. Ya, ada banyak kemiripan dalam sifat. Nah, namun ada perbedaan. Yang pertama, perbedaan makhraj antara wad wa wa. Nah, wad dari ihda hafatai lisan, wa wa dari tarful lisan ma'a atraf athanaya al-ulya, gigi lisan, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Nah, awwa. Dan huruf wa tidak memiliki sifat istitalah yang dimiliki oleh dhad. Dan sifat istitalahnya akan muncul dengan jelas tatkala huruf dhad dalam keadaan sukun. Al, al, adapun wa tidak ada istitalah. Au, au, al, ya. Al, ini apa? Dhad. Au, ini wa. Baik. Kita akan membedakan mana yang dengan wad, mana yang menggunakan wo. Innalladzina yadhillun bidwad walau dhillu walal harur bidwo tastakhiffunaha yawma wa'nikum bidwo minadh-dha'ni ithnain بالضاد فيقول أأنتم أضللتم عبادي dengan ضاد أضللتم فيضللن رواكد على ظهره dengan ظ ول وجهه مسودا الذين ضل سعيهم bedakan antara ول dengan ول walla bidwa dan walla walla bidwad walla wajhuhu muswadda alladhina walla sa'yuhum innal muttaqina fi dhilalin wa uyun innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur takum minal wa'idhin alladhina ja'alul qur'ana 'idhin inna 'adhaba rabbika kana mahdhura bidzal tipis وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا بِالضَّاءِ ya dengan mufakhamah tafkhim ya وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ بِذَلْ وَذَلَّلْنَهَا وَقَالُوا أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ بِالضَّدْ ظَلَلْنَا لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى طيب بدأكان أن لا تغمأ بالضَّدْ dengan تَضْحَى بِالضَّدْ لا تغمأ فيها ولا تضحى الذي أنقض ظهرك لا تغمأ فيها ولا تضحى الذي أنقض ظهرك طيب لكني وعشيا وحين تظهرون وانظر إلى العظام يرسل عليكما شوار واغلظ عليهم ويوم يعض الظالم على يديه يقولون يا ويوم يعض الظالم عليه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني فكانوا كهشيم المحتضر حرمنا كل ذي ظفر ألقاهم نظرة وسرورا في وجوههم نظرة النعيم. طيب kita lihat contoh 6 contoh atau 6 baris sebelumnya. Buka halaman 123. 1 2 3. Baik, coba turunkan. Nak ya Sofwan, la tawma'u fiha wa la tadhha. Iqra. La tawma'u fiha wa la tadhha. Ahsan. Alladhi anqadha wahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Nah, bedakan antara wad wadha. Anqadha wa anqadha wahrak. Anqadha dhahrak. Terus wa'ashiyun. Wa'ashiyan wahina tuzhirun. Tuzhirun. Wa'ashiyan wahina tuzhirun. Baik. Berikutnya. Wanzur ilal 'idham. Tebal. Wanzur. Wanzur ilal 'idham. Tayyib. Alif. Yursalu 'alaykuma shuwar. Shuwar. Yursalu 'alaykuma shuwar. Tayyib. Waghluz alaihim bidha. Waghluz alaihim. Tayyib. Wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani yadayhi bid-dal lan wa yawma ya'dhu وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي حركتين يَا لَيْتَنِي لن. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ jangan putus يَعَضُّ الظَّالِمُ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي الله يبارك فيك. Fakanu kahashimil muhtadhir. Fakanu kahashimil muhtadhir. Al muhtadhir. Fakanu kahashimil muhtadhir. Al-Muhtadhir. Lain. Fakanu kahashimil muhtadhir. Al-Muhtadhir. Haknya dengan rohawah. Al-Muhtadhir. Fakanu kahashimil muhtadhir. Baik. harramna kulla dhi dhufur. Baik, dhi dhufur. Ya, dhi kasrah tipis, dhufur. Allah. Naam, tebal. Walaqahum nabratan walaqahum nabratan wa surura. Baik, fi wujuhihim sekalian. Fi wujuhihim nabratan fi wujuhihim nadratan na'im. Namrah. Fi wujuhihim nadratan na'im. Arif namrah coba. Namrah. Namrah. Baik, kita baca semuanya. Walaqahum nadratan wa surura. Iqra'u. Walaq qalum nadratan wa surura fi wujuhihim namratan na'im fi wujuhihim namratan na'im lagi fi wujuhihim namratan na'im fi wujuhihim namratan na'im طيب